pertemuan indah ini. Katakan kita akan kembali dan bertemu pada saat ini. Kapankah bertemu, kapan lagi? Setingkat ini belumlah semua kupisahkan secaranya dekatkanmu. Semoga tiada lama pertemuan kita akan terjadi. Kapan kau bertemu? Kapan?